بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما شيء تفرد به. Adapun permasalahan yang kalian sebutkan dari Ibnu Umar, demikian pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah perkara yang mereka berdua bersendirian dengannya. Dunas sahabah walam yuwafiq Ibnu Umar ala dhalik ahad minhum. Tidak seorang pun dari para sahabah yang mencocoki Ibnu Umar dalam perkara itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau sendiri mengatakan, inna bi waswasan fala taqtadu bi, sungguh pada diriku terdapat waswas, maka jangan kalian mencontoh diriku, mentauladani diriku dalam masalah ini. Wa dhahir madhhab Syafi'i wa Ahmad, dan yang nampak madhhab Imam Asy-Syafi'i dan demikian pula Imam Ahmad, anna ghusla dakhil al-ainain fil wudu' la yustahab, mencuci bagian dalam dari kedua mata ketika berwudu, maka ini bukan perkara mustahab. Tapi ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Setiap kali berwudu, beliau akan mencuci bagian dalam mata beliau. Tapi wa in amanat darar, walaupun perbuatan itu aman dari kemadaratan. Walaupun apa, seandainya perbuatan itu aman dari kemadaratan. Li'annahu lam yunqal an Rasulillah sallam annahu fa'alahu qad. Karena tidak pernah ternukil dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya beliau melakukan perbuatan itu. Wala amara bih, dan beliau pun tidak memerintahkannya. Waqad naqala wudu'ahu jama'ah, dalam keadaan sekian banyak orang menukil, menjelaskan, menceritakan tentang wudu Rasul alaihi salatu wassalam, ka Utsman wa Ali wa Abdullah bin Zaid wa Rabi bintu Muawidh wa ghairuhum. Misalnya seperti Utsman, seperti Ali, Abdullah bin Zaid, Rabi' bintu Muawidh, dan yang selainnya. Falam yakul ahad minhum, innahu ghassala dakhil ainai. Dan tidak seorang pun dari mereka, yaitu sahabat-sahabat yang menukilkan wudu Nabi alaihi salatu wasallam, tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mencuci bagian dalam kedua matanya. Wa fi wujubihi fil janabah riwayatan an Ahmad. Adapun terkait dengan wajibnya mencuci bagian dalam dari kedua mata pada saat mandi janabah, maka di sana ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa asahhuhuma annahu la yajib. Dan yang paling sahih dari dua riwayat itu menyatakan, menyebutkan bahwasannya mencuci bagian dalam dari kedua mata pada saat mandi janabah ini tidak wajib. Wa huwa qaulul jumhur. Dan ini pun juga merupakan pendapat jumhur. Wala hadza fala yajib ghusluhuma minan najasah. Dan berdasarkan ini, maka tidak wajib pula untuk mencuci bagian dalam dari kedua mata dengan sebab najis. Wa aula li anna mudarrah bihi aghlab li ziyadati tikrar wal mu'alijah. Lebih-lebih lagi, kemadharatan yang ada di sana lebih dominan. Tep, ketika bagian dalam kedua mata itu terkena najis. Tep, seandainya itu harus dicuci, dibersihkan. Tentunya apa? Kemadorotannya ini akan lebih dominan. Karena tentunya di sana apa? Liziyadati tikrar wal mu'alajah. Karena apa? Tentunya akan dibutuhkan untuk mengulang-ulang. Tapi pencucian itu, usaha untuk mengeluarkan najis dari bagian dalam mata. Wa qalat asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah. Adapun asy-Syafi'iyyah, demikian pula al-Hanafiyyah mengatakan, yajib. Li'anna isabatan najasa lahuma tandar fala yashuku ghasluhuma minha. Tapi Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan wajib mencuci bagian dalam dari kedua mata ketika terkena najis. Karena kejadian itu ada kejadian yang sangat-sangat jarang terjadi. Tentunya tidaklah terlalu berat, tidak menyulitkan untuk mencuci keduanya. Wa ghala ba'dul fuqaha min ashabi Ahmad. Dan sebagian fuqaha dari ashab Imam Ahmad berlebih-lebihan. Fa aujaba ghasluhuma fil wudu. Hingga mereka pun mewajibkan untuk mencuci bagian dalam kedua mata di saat berwudu. Wa huwa qaul la yaltafit ilaih wa la yu'arij alaih. Maka ini pendapat yang tidak perlu diperhatikan. Tep. Wa sahih annahu la yajib ghasluhuma fil wudu wa la janabah wa la min najasah. Dan pendapat yang sahih tidak wajib untuk mencuci bagian dalam dari kedua mata. Tep, baik di saat berwudu, pada saat mandi janabah, ataupun pada saat terkena najis. Tep, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tep, bagaimana beliau itu mencuci bagian dalam kedua matanya ketika berwudu. Wa amma Fi'lu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun terkait dengan perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fahuwa syai'un ta'awwalahu. Maka ini satu perkara yang merupakan pentakwilan dari Abu Hurairah. Wa khalafahu fihi ghairahu. Sementara sahabah-sahabah yang lainnya menyelisih beliau, berbeda dengan beliau. Yungkirunahu alaih. Bahkan mengingkari perbuatan itu. Wa hadhi al-mas'alah tulaqqab bi mas'alati italatil ghurrah. Dan permasalahan ini seringkali disebut sebagai permasalahan memanjangkan ghurrah. Wa in kanat ghurrah fil wajh khasah. Walaupun sesungguhnya yang namanya al-ghurrah ini khusus di bagian wajah. Siapa? Ghurrah itu sesungguhnya tidak bisa dipanjangkan. Waqad ikhtalafa al-fuqaha fi dhalik wa fiha riwayatan 'anil Imam Ahmad. Dan para fuqaha mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan di sana ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ihdahuma, yang pertama, yustahab italatuha. Tep. Perkara yang disukai, perkara yang disunahkan untuk memanjangkan ghurrah ini. Wa biha qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Dan demikian pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Wa ikhtaraha Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah wa ghairuhu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Abu Barakat Ibnu Taimiyah dan juga yang selainnya. Wa tsaniyah, adapun riwayat yang kedua, la yustahab. Tep, memanjangkan ghurrah ini bukan perkara yang disukai. Bukan perkara yang disunnahkan. Wa huwa madhhab Malik wa hiya ikhtiyar Syekhina Abil Abbas. Dan ini ada pendapat Imam Malik dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh kami yaitu Abul Abbas. Fan mustahimbun yahtajuna bi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu. Maka mereka-mereka yang menyatakan perkara ini adalah perkara mustahab, mereka berhujjah dengan hadith Abi Hurairah radhiyallahu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, antum al-ghurrul muhajjalun. Kalian adalah al-ghurru al-muhajjalun. Yaumal qiyamah min atharil wudu. Nanti pada hari kiamat. Dengan sebab bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum falyatillu ghurratahu wa tahjilahu. Maka siapapun di antara kalian yang mampu, hendaknya memanjangkan ghurrahnya dan memanjangkan tahjilnya. Muttafaqun alaih. Ghurrah tab disebutkan yaitu bayat fil jabhah. Ghurrah, yang dimaksud ghurrah yaitu warna putih yang ada di dahi. Kuda yang berwarna hitam atau coklat, kemudian ada warna putih di dahinya. Mulai dari dahi sampai ke bawah sampai sebelum hidung. Tapi itu ghurrah. Adapun muhajjal, atau tahjil, muhajjal minad dawab, binatang itu dikatakan muhajjal, itu apa? Allati qawamium, qawaimuha bait, yaitu binatang yang keempat kakinya berwarna putih. Kuda yang berwarna hitam atau kuda yang berwarna coklat. Di mana keempat kakinya mulai dari lutut ke bawah tapi berwarna putih. Tapi ini yang dimaksud dengan hurrah dan tahjil. Tapi ini yang menjadi hujah dari mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya memanjangkan hurrah ini perkara mustahab. Wali anna hilyah tablughu minal mu'min haitsu yablughu alwudu. Demikian pula hujah yang mereka sebutkan. Yaitu apa? Perhiasan bagi seorang mukmin akan sampai pada bagian tubuh yang di sana terkena air wudu. Qala annafun listihbab, adapun mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya perkara itu bukan perkara mustahab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujahnya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas-batasnya, maka jangan kalian melampaui batas-batas itu. Wallah subhanahu qad haddal mirfaqain wal ka'bain fala yanbaghi ta'addihima. Adapun terkait dengan masalah wudu, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan batasnya, yaitu kedua siku dan juga mata kaki. Maka tidak semestinya untuk melampauinya. Wa li anna Rasulullah sallam lam yankul man naqala anhu wudu'ahu annahu ta'addahuma. Dan Nabi alaihi salatu wasalam, tidak seorang pun dari para sahabat yang menukil wudu Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melampaui batas itu. Tidak ternukilkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika membasuh wajah sampai kepada lehernya. Tidak ternukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika membasuh tangan sampai pada lengan atas. Tidak ternukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika mencuci kedua kaki sampai ke betis. Wa li anna dzalika aslul waswas wa madatuha. Demikian pula argumentasi yang mereka sebutkan, yaitu mereka-mereka yang menyatakan perkara itu bukan perkara mustahab. Perkara ini termasuk asal daripada waswas. Wa li anna fa'ilahu innama yaf'aluhu qurbatan wa ibadatan. Dan lebih daripada itu, orang yang melakukan perbuatan ini tentunya dia melakukan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dalam rangka beribadah. Wal ibadat mabnaha 'alal ittiba'. Sementara ingat, ya namanya ibadah, ibadah itu dibangun di atas ittiba'. Wa li anna dhalika dhari'ah ilal ghasl ilal fakh ilal kataf ilal kataf. Dan juga perbuatan itu akan menjadi dhari'ah, akan menghantarkan orang, mendorong orang untuk kemudian mencuci paha, bahkan mencuci ketiak, pundak. Wa hadha mimma la yu'lam anna an-nabiy sallallahu wa ashabahu lam yaf'aluhu wa lam marrah wahidah. Dan ini termasuk perkara yang tidak diketahui. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam, apakah para sahabat mereka pernah melakukannya walaupun satu kali? Wa li anna hadha min al-hulu. Dan juga perbuatan itu termasuk perbuatan hulu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa fid din. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, hati-hati kalian dari bersikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam agama ini. Wa li annahu ta'ammuq. Demikian pula perbuatan itu termasuk perbuatan ta'ammuq. Wa huwa manhiyu anhu. Dan itu perbuatan yang terlarang. Terlalu berdalam-dalam, memberat-beratkan diri, mempersulit diri. Wa li anna adu min a'dha'i taharah fakariha mujawazatuha kalwaj. Demikian pula tangan, kaki ini merupakan anggota wudu. Tentunya apa? Bukan perkara yang disukai untuk kemudian melampaui batas-batasnya. Sebagaimana pula wajah. Wa amal hadith farawihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nu'aim al-Mujmar. Adapun hadis di atas yang meriwayatkan hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada Nu'aim. Wa qad qal, dan Nu'aim sebagai perawi hadis itu beliau menyatakan, la adri qawlahu faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au min qawli Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sendiri mengatakan, aku tidak tahu ucapan siapapun di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan hurahnya, maka hendaknya dilakukan. Aku tidak tahu ucapan ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam atau ucapan Abu Hurairah sendiri. Rawa dzalika anhu al-Imam Ahmad fil Musnad. Demikian Imam Ahmad meriwayatkan dari beliau di dalam musnadnya. Wa amma haditsul hilyah, adapun terkait dengan hadis hilyah, hadis yang menyebutkan tentang perhiasan bagi seorang mukmin, taib, fal hilyah al muzayyinah ma kana fi mahallihi. Perhiasan yang itu akan memperindah, yang itu akan mempercantik, tentunya ketika perhiasan itu ada pada tempatnya. Fa idza jawaza mahallahu lam takun zina. Maka ketika itu melampaui keluar pada tempatnya, dari tempatnya, maka tentunya itu tidak lagi menjadi perhiasan. Oke. Tidak lagi menjadi perhiasan. Tapi maka demikian, apa yang mereka sebutkan, itu mereka-mereka dari orang-orang yang memperturutkan was-was terkait dengan perbuatan Ibnu Umar, terkait dengan perbuatan Abu Hurairah. Ibnu Umar mencuci bagian dalam kedua mata beliau ketika berwudu. Abu Hurairah, pada saat berwudu, di saat mencuci tangan, beliau sampai ke lengan atas. Pada saat mencuci kaki, beliau lakukan sampai ke betis. Tapi, maka perbuatan itu ada perbuatan yang diselisih oleh para sahabat. Tidak pernah ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair ala fuminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam.